Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma fi sifatil wudu. Qala thumma masha bi ra'si wa adkhala bi isbi'ai as-sabahatain bi udhunayhi wa masha bi ibhamih zahir udhunayhi. Isnadu Hasan akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i wa Sahawi Ibnu Khuzaimah. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu dalam sifatul wudu berkata, "Tsumma masa bi ra'si," kemudian Rasulullah SAW mengusap kepalanya, "wa adkhala isbi'ai," dan memasukkan kedua telunjuknya. Coba lihat, kedua telunjuknya. As-sabahatain, kedua telunjuk yang sering bertasbih, maksudnya ketika tahiyat as-sabah. Fi udhunih, masukkan ke dalam kedua apa? Telinganya. Wa masaha bi ibhamih, kemudian Rasulullah SAW mengusap dengan ibham. Hakada ibham apa nih? Ibu jari jempol. Zahir udhunih, luar dari apa? Telinga, daun telinga, luarnya. Berarti kalau dalamnya pakai apa? Telunjuk, luarnya pakai ibu jari. Syuf ini bidhabt, ya, dengan rinci seperti ini. Jadi kalau telinga yang dimasukkan apa? Kedua telunjuk. Yang di luar telunjuk atau daun telinganya diusap, maka apa? Ibu jari jempol. Akhraja Abu Dawud dan Nasa'i wa Sahih Ibnu Khuzaimah. Di sini dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Biografi Amr bin Ibn al-As dari Abdullah bin Amr bin al-As bifatih al-ain al-muhmalah. Namanya al-muhmalah, apa artinya muhmalah? Ainnya muhmalah, tanpa titik. Kalau ada titik apa? Mu'jamah, berarti gabdullah, ya, gak bisa, ya, paham? Ini supaya tidak terjadi kekeliruan di dalam tulisan dan bacaan, ya, seperti itu. Wa Abu Abdurrahman atau Abu Muhammadin, dua kunyah. Yang pertama siapa? Abu Abdurrahman atau Abu Muhammadin, boleh gak? Ya boleh, kenapa enggak boleh? Abu Nafisa, ya, Abu Nusaybah, boleh, kenapa enggak boleh? Abu Muhammad, nah, tidak ada larangan. Au Abu Muhammadin Abdullah bin Amr bin al-As bin Wa'il as-Sahmi al-Qurashi, berarti dari suku Quraisy. Yaltaqi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ka'ab bin Lu'ay, bertemu nasabnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Ka'ab bin Lu'ay, ya, namanya Quraisy. Berarti apa? Satu nasab dengan siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aslama Abdullah qabla abih, Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu an masuk Islam sebelum ayahnya. Wa kana abuhu akbar minhu bi 13 sanah, ayahnya selisih berapa tahun? 13 tahun dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Wa kana Abdullah hafizan aliman abidan. Abdullah bin Amr ibn al-As seorang hafiz, sahabat yang hafiz, alim, ulama, abid, ahli ibadah. Wa kanat wafatu sanata 63, wakila 70 wa 70. Wafatnya beliau sanah 63, tahun 63 ada yang mengatakan 60 taib afwan, ada yang mengatakan 73, wakilah ghairu dzalik, ada yang mengatakan yang lainnya. Waqtulifa fi mawdhi wafati, diperselisihkan di mana beliau wafat. Ada yang mengatakan di Makkah, ada yang mengatakan di Makkah atau Taif, ada yang mengatakan di Mesir atau yang lainnya. Wudunya Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW mengusap kepalanya, ya, dan memasukkan kedua jari telunjuknya ke dalam telinga, kedua telinganya. As-sabbahatain, as-sabbahah muhmalah, famuwahhadah, falifun ba'daha muhmalah, alif yang setelahnya muhmalah. Tasniyatun sabbahah, sabbahatain. Nah, yang dimaksud warada bihima musabbihatail yad al-yumna wal yusra, yang dimaksud jari yang bertasbih. Ya, kenapa? Wa summiyat sabbahatan li'anna yusharu biha 'inda at-tasbih. Dinamakan sabbahah karena jari telunjuk ini dipakai ketika tasbih at-tahiyat. Ya, tasbih. Hiyudunai, masukkan ke dalam kedua telinganya, wa masabi ibhamih, dan mengusap dengan kedua jari telunjuk, ya, luarnya, daunnya, daun telinganya, kedua daun telinganya. Zahir udhunih, akhraja Abu Daud wa Nasai wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Wal hadith, kal hadith al-awwal fi siwatil wudu. Hadis ini sama seperti hadis yang pertama di dalam sifatul wudu, illa melainkan annahu ata bihi al-musannif lima dzakara min ifadati masal udhunain alladhi lam tufidhu al-ahadits allati salafat, kecuali yang dibawa oleh musannif rahimahullah lima dzakara min ifadati masal udhunain, ada tambahan mengusap kedua daun telinga yang tidak disebutkan pada hadis yang sebelumnya. Walila, oleh karena itu iqtasar al-musannif ala dhalika minal hadith, mencukupkan, meringkas hadis yang tadi. Wa mashul udhunain, sedangkan mengusap kedua telinga, qad warada fi iddatin minal ahadith, sudah ada pada beberapa hadis. Wa min hadith al-miqdam bin ma'di karib inda abi dauda wa tahawi bi isnadin hasan, wa min hadith al-rubayya' أخرج أبو داود أيضا, ومن حديث أنس إن الدار قطني والحاكم من حديث, ومن حديث عبد الله بن زيد وفيه أنه مسح, وفيه أنه صلى الله عليه وسلم مسح أذنيه بماء غير الماء الذي مسح به رأسه, وسيأتي. رسول الله صلى الله عليه وسلم mengusap kedua telinganya dengan air, bukan air yang dia gunakan untuk mengusap apa, kepalanya. Berarti kan air kepala beda, air telinga buat telinga beda masing-masing. Waqala al-Baihaqi, waqala fihi al-Baihaqi hadza isnadun sahih, berkata Imam Baihaqi rahimahullah, ini sanadnya sahih. Wa in kana qad ta'aqabahu Ibnu Daqiq al-Aid, walaupun ada komentar dari Ibnu Daqiq al-Aid. Wa qala alladhi fi dhalika al-hadith, beliau mengatakan tentang hadis ini, wa masa ra'sa bima'in ghairu fadli yadayhi. Naam, dan Rasulullah SAW mengusap kepala dengan air, bukan dengan air yang sudah digunakan oleh kedua tangannya. Wa lam yadhkur al-udhunain, dan di sini tidak disebutkan kedua telinganya. Ini komentar siapa? Ibnu Daqiq al-Aid. Wa ayyadahu al-musannifu bi annahu 'inda Ibn Hibban wa Tirmidzi kadzalika, dan dikuatkan oleh musannif. Mana musannif? Siapa musannif? Ibnu Hajar rahimahullah, disebutkan ya di dalam Ibn Hibban dan Tirmidzi. Ya, penyebutan itu. Wa ikhtalafal ulama, para ulama berselisih pendapat, hal yukhadhu lil udhunain ma'un jadidun, apakah untuk kedua telinga diambil air yang baru, beda dengan air yang dari rambut. Au yumsahani bi baqiyati ma musiha bihi ar-ra'su, atau dibasuh dengan air menggunakan air apa? Kepala. Wal ahadith qad waradat bihadha wa hadha, kata Imam Shan'ani rahimahullah, hadis-hadis yang sudah ada menunjukkan, menjelaskan ini dan itu. Berarti artinya apa? Boleh pakai air dari rambut, boleh sendiri. Berarti air buat rambut sendiri, air buat telinga sendiri, atau keduanya boleh. Kata Imam Shan'ani rahimahullah, wal ahadith qad waradat bihadha wa hadha wa yati al kalam alai qariban insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Mafhum hadha? Ha?